Nah, itulah kelonggaran Indonesia. Harap Anda tahu, sangat tidak mudah di Indonesia. Dibilang sangat ketat, sebenarnya longgar. Dibilang longgar, bisa lebih ketat daripada yang paling ketat. Karena tergantung itu tadi. Tetapi jangan lupa, di sini sangat mudah berbuat buruk, tapi juga di sini sangat mudah berbuat baik. Acara seperti ini di Korea tidak bisa, di Jepang tidak bisa. Pengajian, siapa yang bikin pengajian di Kuala Lumpur, tangkep polisi sampai. Nang di kene masih di dalan pak ditutup, di doli kula niki mimpira nang doli tutup. Gak masalah, sampai jam 3 esok gak masalah Indonesia. Di luar negeri po, masih di Malaysia, di Amerika, di Eropa, gak pengajian setengah 10 di tangkep polisi. Soalnya suaranya ganggu tonggo sapi turun, di kene gak masalah pak. Gak masalah. Dua bojo di dalam doli bianus gak masalah kok. Sore diterno isu disosol lah tadi. Gak masalah. Jadi begitu longgarnya Indonesia, tapi teman-teman KPNC jangan lupa, begitu longgarnya di Indonesia juga untuk berbuat baik. Jadi peluang berbuat buruk sangat mudah, sangat longgar, tapi peluang berbuat baik juga sangat sangat banyak. Kayak saya ini, hidup saya kan merdeka, gawe pengajian wis 12 tahun di Jombang, gak tahu izin. Polisi teko tak uring-uring lah pokoknya kati teka-teka ini. Melok jamaah gini, gue akhirnya. Gak tahu izin, gak tahu taat nang pemerintah. Pak Karwo ya gak tahu teko. Ya gak tahu matur nuwun, rakyatnya diurusi, sebabah wis. Mending tak tagin di akhirat. Ngono. Pak Karwo gurun swarga, sampean-sampean itu dunia gini kulau sintem riko. Ngono aku. Wong kulau ngurusi Jawa Timur gak dibayari, sampean dibayari larang nih gue sampean. Sampean di miliki man kulau sintem riko. Terus Pak Karwan jawab, oh jodoh ini saya gak kancane. Nggak tentang game pun mereka kan bareng-bareng. Melok Gus Dur gak karu-karuan di inti kemang suarga. Tan rokoknya gak jelas. Sampean kalau gak no masuk suarga. Tapi sampean oh jadi optimis melbu suarga. Sebab aku gak tega loh sampean. Melbu suarga, kok sepi ngene. Gak sopo-sopo ngene. Onok musik nek selawatan tok. Jazz gak onok, dangdut gak onok. Bareng buka cendela, wah dangdutan kok apa di neraka yuk. Wah enak akhirnya. Malaikat pulau melok meriko mawan kondes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pergi sarapan ke Shangri-La. Supaya hemat sekalian makan siang saja. Senang sekali yang kasih sambutan banyak jumlahnya. Jadinya nikmat karena tugas kami sebentar saja. Roy Martin bersama istri naik motor ke Jawa Tengah. Ban depannya bocor padahal masih mau terus ke Malang. Kita yakin Gapensi ini kontraktor menengah dan bawah. Jangan anggap mereka koruptor kelas hambalang. Ini hanya ini kan molor dari jadwalnya sehingga saya tanya konfirmasi ini masa jabatannya sampai jam berapa? Oke, Bapak sekalian, saya akan memulai dengan karena ini halal bihalal, saya ingin mengemukakan beberapa hal mengenai halal bihalal supaya kita ingat bersama bahwa halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di Arab tidak ada, di Timur Tengah tidak ada, di Pakistan tidak ada, di mana-mana tidak ada, itu karyanya Bung Karno. Jadi pokoknya kalau di Arab itu ya Idul Fitri sudah selesai. Sholat sudah selesai, setelah itu nonton film porno lagi. Kalau di Indonesia, ono kupatan, ono macam-macam lah. Kita masih menerjemahkan hari raya itu ibarat, Idul Fitri itu ibarat puasanya itu benih padi, Idul Fitrinya itu padi. Kemudian kita masak menjadi halal bihalal, berhari raya itu nasinya, kira-kira seperti itu. Ini halal bihalal bahasa Arab perkata, tapi kalau digabung menjadi bukan bahasa Arab. Jadi ini betul-betul orang Arab bingung nih. Termasuk malaikat Jibril waktu datang pertama ke Indonesia, opo kira kok ana halal bihalal ini. Halal memang bahasa Arab, bi juga bahasa Arab artinya dengan. Tapi kalau digabung halal bihalal idiomatik seperti itu tidak ada di dalam bahasa Arab gitu. Tapi maksudnya jelas lah. Pokoknya dengan kita berhari raya, berhalal bihalal, Syawalan seperti ini, kita mencoba ridho dan ridho satu sama lain, saling memaafkan. Kata-kata mohon maaf lahir batin juga hanya ada di Indonesia. Itu juga lucu. Mohon maaf. Mosok mohon maaf lahir tok, mosok mohon maaf batin tok, kan yo gak iso nek mohon maaf ya mesti lahir karo batin sekaligus. Jadi mohon maaf wis cukup jane. Tapi wong Indonesia lak seneng bojo akeh, dadi mohon maaf ditambah lahir karo batin kan gitu. Masih yo tutup bojo tapi yo duwe simpenan akeh, terutama nek wis gajine meningkat. Bapak-bapak sekalian, di dalam Islam yang kita kenal sebenarnya ridho bir ridho. Itu pun sebenarnya idiomatik yang paling ada di dalam Al-Quran itu radiyatan mardiyah. Jadi Anda sama Allah kan tiap hari mencari ridho, tapi sebenarnya Tuhan tuh gak repot-repot amat kasih ridho, jadi mudah cari ridho. Ya Allah tuh gampang, jadi asal berbuat benar ya dapat ridho. Yang susah itu Anda ridho sama Tuhan. Yang susah itu kalau kerjaan kita membuat pusing, terus kita tidak bisa terima keadaan ini. Padahal keadaan itu sudah terlanjur terjadi, dan kalau hal sudah terlanjur terjadi, berarti dia ada 4 kemungkinan. Kalau sesuatu sudah terjadi, itu bisa diizinkan Allah, bisa memang disuruh Allah terjadi, bisa dibiarkan oleh Allah, atau tidak diperdulikan sama Allah. Nah, mudah-mudahan Anda semua ini seluruh pekerjaan, bukan borongan Pak ya, pekerjaan apa tadi? Kontraktor tadi, itu mudah-mudahan perintah Allah. Jadi kalau dapat proyek itu perintah Allah. Kalau hanya diizinkan Allah, Allah itu sebatas mengizinkan, tapi dia tidak punya kewajiban melindungi Anda. Tapi kalau itu perintah Allah, berarti Allah bertanggung jawab untuk melindungi Anda. Gitu loh. Jadi kalau upama terpaksa nyogok, itu Allah ikut memberi ilham kepada yang memeras Anda. Gitu kan? Jadi Allah kasih hidayah kepada yang memeras Anda. Sob, di Indonesia ini yang disalahkan yang nyogok, padahal sebenarnya bukan sogokan. Itu sebenarnya kan pemerasan, gitu kan. Hakikatnya pemerasan, syariatnya sogokan. Nah, orang Indonesia itu lebih berpihak kepada syariat daripada kepada hakikat. Jadi selalu kasusnya di pengadilan itu nyogok, nyuap. Padahal sebenarnya bukan nyuap itu. Sob, kalau enggak nyuap, enggak dikasih temen, enggak tanda tangannya, ya. Jadi sebenarnya hakikatnya pemerasan gitu. Nah, ini mumpung ada yang mewakili Pak Karwo, saya kira mulai tahun ini tidak ada masalah lah soal begitu-begitulah gitu. Ya, tapi ya padha ngerti inilah rek ya, cuma lega. Soalnya ini orang Jawa, Jawa Timur pisan, Ludruk pisan. Jawa tok wis nyanyelno. Jawa Timur pisan. Ludrukan bisa wis nyanyelno pol wis. Mulane Gus Dur iku sampe saiki karo Gusti Allah gak diurus, dijarno ae wis. Wis sakarep mudur kon mlebu swarga mlebu neraka sakarep-karepmu wis. Gimana angel-angel Dur wis. Aku ngelu, aku ndolek regulasi awakmu iki angel iki. Dadi akhirnya Gus Dur merdeka, dia kemana-mana sampai akhirnya dia sering ke Laut Selatan untuk berdakwah di sana, dan alhamdulillah Nyai Roro Kidul sudah berhasil dibikin berjilbab oleh Gus Dur. Amin ya rabbal alamin. Ini saya serius ini. Waktunya banyak ini. Sing ngarani bebek sapa ya? Soalnya ini orang Jawa, Pak. Orang Jawa itu ya orang Indonesia lah, orang Nusantara lah. Iya belum tentu iya, tidak belum tentu tidak. Meskipun sudah aturan baku, itu masih bisa bolong, masih bisa bocor. Karena ya apa ya? Wong proklamasine bocor. Dari semua kalimat reformasi, proklamasinya Bung Karno itu, yang terpenting tuh kata-kata DLL-nya itu loh, dan lain-lainnya itu yang berlaku. Liane kita pake penting, dan lain-lainnya kisih meden. Itu. Jadi pada suatu hari pasukan Islamnya Rasulullah itu kan menang perang di Mekah. Ini puncak dari perjuangan 23 tahunnya Rasulullah. Setelah menang perang, ini yang namanya kalau sekarang disebut Valentine Day. Di dalam Islam disebut Yaumul Marhamah. Yaumul Marhamah itu hari kasih sayang. Kalau Yaumul Malhamah pakai L, yang Bapak tadi mengatakan awas nek pemborong ojo sampai jadi pembohong, Pak ya. Nek yaumul malhamah, lahmun itu artinya panganan. Nek yaumul malhamah berarti kon dipangan kon ya. Dipangan kon ya, matek kon ya. Nek gak saene gak tak tanda tangani kon ya. Itu namanya yaumul malhamah. Nek yaumul malhamah, lahmun itu artinya panganan. Nek yaumul malhamah berarti kon dipangan kon ya. Dipangan kon ya, matek kon ya. Nek gak saene gak tak tanda tangani kon ya. Itu namanya yaumul malhamah. Tapi kalau L-nya diganti R berarti hari kasih sayang. Nah mudah-mudahan dari birokrasinya Pak Karwo nanti yang muncul adalah almarhamah bukan almalhamah. Kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah karena Rasulullah menerapkan yaumul marhamah, terus dia pidato kepada pasukan Islam yang menang yang menjaga pasukannya Abu Jahal beribu-ribu yang diselenting. Diselenting itu di borgol. Terus dia bilang, "Ya ayuhan nas, inna hadal yaum yaumul marhamah walaysa hadal yaum yaumul malhamah wa antum jami'an at-tulaqo." Wahai umat manusia yang ada di depanku, hari ini bukan hari pembantaian. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian yang ditawan, kalian yang tangan dan kakinya diikat akan dibebaskan dan kalian boleh pulang ke keluarga kalian masing-masing. Dibebaskan. Pasukan Islam bingung loh, iki gelut setengah mati saiki bareng wis kalah kabeh dibebaskan. Kadang Kanjeng Nabi gak leren pidatone, dan tidak hanya aku bebaskan, wahai pasukan yang tadinya melawan aku balas kalian dengan kasih sayang. Pergilah kalian pulang melalui beberapa pintu untuk menerima harta benda yang kami peroleh dalam peperangan ini, kami kembalikan kepada kalian. Ono sing oleh unta, oleh pedus, oleh emas, oleh perak, sapi turute. Jadi akhirnya pasukan Islam sibuk melepaskan musuhnya dan dibagiin harta benda. Pasukan Islamnya gak oleh apa-apa. Demo. Lho kok ngono Pak, keputusan MK ngono, demo akhirnya. Apa hubungannya karo MK ini? Sebagai sak pecorot-pecorot cangkem gue. Ya Rasulullah, bagaimana ini kok kami yang menang perang tidak mendapatkan apa-apa, yang kalah perang malah dibebaskan dan mendapat harta benda? Singkat kata Rasulullah, kumpul sini semua kalian. Kalian berapa lama bersama aku? Sudah bertahun-tahun ya Rasulullah. Menurut kalian aku nabimu Muhammad mencintai kalian atau tidak? Semua menjawab, "Ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami." Oke, kata Rasulullah, "Kalau begitu silakan pilih. Kalian memilih pulang dari sini dengan harta benda, unta, emas dan sebagainya, ataukah pulang dari sini membawa cintaku kepada kalian?" Wah, wong Arab nangis. "Kami memilih cinta. Ndak apa-apa ndak dapat unta, yang penting cintamu aku bawa pulang ke keluargaku dan ke rumahku masing-masing." Iku mergo tentara Arab, nek tentara Jawa gak iso. Nggih cinta mosok mboten cinta Kanjeng Nabi, tapi nggo mosok cinta tok. Alah nggih wedhus-wedhus ngoten lho Lah. Wedhus itu dibagi 5 nggih purun pun sikil-sikile ngoten lho. Ah, itulah kelonggaran Indonesia. Harap Anda tahu sangat tidak mudah di Indonesia. Dibilang sangat ketat sebenarnya longgar, dibilang longgar bisa lebih ketat daripada yang paling ketat. Karena tergantung itu tadi. Tetapi jangan lupa, di sini sangat mudah berbuat buruk, tapi juga di sini sangat mudah berbuat baik. Acara seperti ini di Korea enggak bisa, di Jepang enggak bisa. Pengajian, sampean bikin pengajian di Kuala Lumpur, tangkep polisi sampean. Nang ndek kene masih ndek dalan Pak ditutup, ndek doli kula niki ping pira nang doli tutup. Gak ono masalah. Sampai jam 2 esok, gak ada masalah Indonesia. Di luar negeri po, masih di Malaysia, di Amerika, di Eropa, gak pengajian setengah 10 ditangkep polisi. Soalnya suaranya ganggu tonggo saat itu, ini gak masalah Pak. Gak masalah. Dua bojo di tele doli, biar gak masalah kok. Sore di terno isu di sosul lah kan. Gak masalah. Jadi begitu longgarnya Indonesia, tapi teman-teman Kapensi jangan lupa, begitu longgarnya di Indonesia juga untuk berbuat baik. Jadi peluang berbuat buruk sangat mudah, sangat longgar, tapi peluang berbuat baik juga sangat sangat banyak. Kayak saya ini, hidup saya kan merdeka, gawe pengajian wis 12 tahun di Jombang, gak tahu izin. Polisi teko tak uring-uring lah apa pun teka-teko ini. Melok jamaah kene. Nggih, akhire. Gak tahu izin, gak tahu taat nang pemerintah, Pak Karwo yo gak tahu teko. Yo gak tahu matur nuwun, rakyate diurusi wis babah wis. Menene tak tagih di akhirat, ngono. Pak Rod gurun swarga, sampean kudu ning kene kula sing temriko. Ngono aku. Wong kula ngurusi Jawa Timur gak dibayari, sampean dibayari larang niku sampean. Sampean nek niki man kula temriko. Terus Pak Karwo jawab, "Aja nek kene sak gano kancane." Ngoten tak nggih pun temriko bareng-bareng melok Gus Dur gak karo-karoan ndek endi kemang swarga ta neraka gak jelas. Sampean kula dongakno masuk swarga, tapi sampean aja ri optimis mlebu swarga, sebab kok gak tega lho sampean. Mlebu swarga kok sepi ngene to. Ana sapa-sapa ngene, ana musik mek selawatan tok. Jazz gak ana, dangdut gak ana. Bareng buka cendela, wah dangdutan kabeh nek neraka iki. Wah, enak akhire malaikat kula melok mriko mawon pun wis. Iyalah. Oke, saya ini sekedar nyicil bahwa halal bihalal itu alhamdulillah mudah-mudahan ini di membikin kita itu disayang Allah lebih daripada sayang kepada orang Arab. Tapi di sana kebudayaan agama tidak dibudayakan. Mereka hanya kenal sholat 5 waktu sampai haji. Mereka tidak kenal bagaimana sholat itu diterjemahkan secara sosial. Tidak kenal bagaimana puasa itu diterjemahkan. Penghematan itu kan sebenarnya puasa. Efisiensi itu kan prinsip puasa dan seterusnya. Nah itu tidak difikirkan di sana. Nama orang Indonesia dosanya banyak tapi pahalanya juga sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dosa Anda sangat sedikit dibanding pahala Anda. Anda masih mandi saja itu sudah dapat pahala. Asik kalau Islam itu. Adus tok lho soal ganjaran. Jadi gak ono wong kafir. Sepanjang wonge jek adus, jek cewek nek nguyu berarti gak kafir. Sunae wis. Gitu loh. Loh iya. Karena Anda sedang menjalankan kebersihan perintah Allah. Dan Islam itu kata kerja, bukan kata benda. Tidak ada saya muslim. Anda percaya saya muslim? Kok percaya apa alasan mergo aku fase? Allahu ta'ala ngelurus kon percaya aku Islam, goblok kon. Tak apusi kon. Nek aku ngapusi ya apa? Allahu akbar. Lah kok nangis. Wah, cah nungsu jare sapa aku apen-apen. Kon cek terharu. Tak rak-rakno suaraku. Tak apen-apen. Kapusan kon ya. Jadi ojo ngarani wong kafir. Kon gak roh wong kafir taga. Ojo arek ngarani wong musyrik. Cap musyrik letaknya di dalam hati dan pikirannya. Musyrik tidak kelihatan, bid'ah tidak kelihatan. Maka juga jangan tonjol-tonjolkan kemuslimanmu diguyu malaikat dapurmu alah. Wong kon gurung garing olehmu wudu wis nyang-nyangan panipira. Ngono iki arek-arek. Dadi wis ta. Yuk kita berjuang bersama-sama. Gapensi berjuang dan gapensi itu pasarnya makin naik grafiknya. Ah tapi ngguk-ngguk ae. Ngguk saiki konstruksi musik dulu. Salah satu yang ini kan kiye-kiye kan ini kan enggak jelas nih. Ibarat parpol iki ono Golkar, ono PDIP, ini ono P3, ini enggak jelas mulane waktu pemilu wingi ya enggak melok-melok wis. Enggak jelas hari ini. Diarani Jawa ya iya tapi ya duduk, diarani Arab ya iya ya duduk. Karena kita ingin menciptakan konstruksi baru sejarah kita. Sekarang misalnya saya, mungkin Anda bukan arsitek langsung, tetapi kan Anda kawin sama arsitek di dalam mengerjakan apa pekerjaannya, betul nggak Pak? Bangunan ya. Upamane ngene, Bes. Kenapa pasar gapensi kok naik? Loh, uangku saiki ruwei sing ketok moto. Jadi bangunan makin lama akan makin dibangun orang. Sop wong gak ngerti sing gak ketoke gak ngerti wong saiki. Sing jenenge maju kuwi nang duwe omah gedhe lha ngono sih. Sing jenenge sogo kuwi duwe gedung gedhe lha ngono sih. Liyane iku gak ero. Jadi makin lama orang makin materialistik dan makin taunya hidup itu ya sing ketok, sing gak ketok ya gak. Wong nek perlu iku sing penting gawe mobil masih nyewa. Gitu loh. Jadi pasti kerjaan Anda makin banyak. Masalahnya adalah inovasi-inovasi untuk meningkatkan dan menembus pasar-pasar yang baru itu yang mungkin belum dipikirkan. Upamane ngene. Iki aku gak ngomong anu, nek ngomong materialisme ini gampang lah. Tren yang akan datang itu kira-kira mergo presidene saiki ganti, ya bangunane sing kuru-kuru lah. Ojo klemon-klemon ya. Sing mentiung-mentiung ngono lho ya. Kuru-kuru sing ndok desa-desa tetek ngono lho ya. Nah, terus marung kotak-kotak, jendelone kotak, gini kotak-kotak ngono lah. Itu kira-kira ngono trene ya. Aku garo lah. Tak gurung ana gambare nek ngene. Wis gak apa-apa mergo gak ana gambare wis. Sing ana gambare aku gak wani mlebu aku. Gak wani temen aku. Pokoke nek ana gambare iku menemen aku mboten kula. Wah, kula ampun aku mlayuan. Wis tak ndelok Gus Dur ya aku. Padha gendenge soalé. Yang belum pernah dipikirkan itu gini. Orang tuh paling sing didelok, wah api omae, wah garisnya ngene, wah warnanya ngene, wah bentuknya ngene, wah iki arsitektur model iki, wah iki bangunannya kuat, sak piturute. Tapi orang tidak pernah menawarkan konstruksi rezeki. Loh, ono tau masih ngerjekeni. Loh mulanya sinawa ta, nek di Cina ono jenenge hoki, lawang delendi, ngadep nangdi. Wes oke, okay. Kon gak gelem klene, oke, okay. Nganggo Quran wes. Nganggo Quran wes. Wis upamane kon kate gawe kok kon sih panjenengan gara-gara wong Jombang wis gak jelas cangkemku ya. Sampean kate gawe iki rundingan karo arsitek ya. Sampean kate gawe warung restoran. Kira-kira tanpa merugikan budgetnya, bagaimana kalau restoran ini dibikin ukuran-ukuran regulasi angka berapa meter, berapa sudutnya berapa itu pakai Al-Qur'an upamane. Kalau restoran ya suratnya Al-Maidah. Kalau Al-Maidah 120 ayatnya. Coba bikin yang serba 120, serba 1, serba 2 itu dibikin prinsip dasar dari rizki Al-Maidah. Kira-kira ono pengaruh ta gak? Loh sampean garu tak kandani. Kon keliru ndele meja ndek warung iki lho, payune kurang. Nek pas selendele, nah pas ini kan sudutnya berapa? Di situ di Quran ada semua. Nabi Sulaiman bikin istana pakai itu. Ya sekali dipelajari aja njaluk tolong aku. Larang iki nek tak kandakno ngawur ae ngene iki. Lah padha karo kursus jenenge ngene iki. Wis pokoke ngono iku lah kira-kira. Nek sampean kate gawe gedung PLN, gedung yang urusannya sama pencahayaan, ya pakai An-Nur. Kalau An-Nur ayatnya berapa? Berapa jumlah ayatnya? Kemudian ayat-ayat yang aksentuatif terhadap pencahayaan ayat berapa? Misalnya ayat 35. Coba pakai ukuran 35. Wes toh, jajal kira-kira beda tak gak rezekine sing nggo-nggo. Sampeyan jajal wong gak rugi. Gak rugi kok. Upamane ngene wis, ngene. Wong saiki lah semakin modern tidak ngerti utara selatan, ngertinya kanan kiri. Untung Anda orang Jawa, jek ngerti lor kidul. Mungkin sampai nyedul didik, terus menggok ngulon. Jek iso ndek kene. Ndek Jakarta ngomong ngono di jundundasmu. Wis gak ero kulon ndukur nisor lho gak ero. Aja meneka etan kulon. Jadi sudah tidak kosmologis, mereka sudah parsial, sudah sangat sempit. Nah, kalau Anda bikin dari mana air Anda ambil? Misalnya titik ambilan airnya, apa itu langsung pakai sanyo atau itu titik utama dari datangnya PDAM. Terus nanti kamar mandinya di mana, dapurnya di mana, itu tolong dibikin garis lurus ke Ka'bah. Upamane lagi. Garis lurus ke Ka'bah wis to. Itu yang saya menawarkan. Jadi enggak menawarkan bangunannya tok tapi menawarkan kualitas rizki yang dikandung oleh arsitekturnya. Iki kita tak terus no, nggak tak terus no rugi dewe aku, gak wes, ilmu larang-larang, akeh soalnya, wah akeh, sampean poco Quran kuabeh itu, Anda mau bikin gedung apa ada di surat ada di Quran semua ada, bikin meja letakkan di mana, berapa meter dari pojok sana berem itu semua ada ukurannya. Pertama-tama yang harus Anda cari rumahnya Rasulullah itu luasnya berapa? Panjang berapa? Lebar berapa? Nah, iku garo. Kondungo, ya Allah. Lancarkan kerjaanku dinyak karo Muhammad Allah kamar kowe garo luase yo. kadek njaluk-njaluk nang Gusti Allah kan gitu. Padahal doamu itu hanya dengan syafaat Rasulullah akan mendapat kemurahan untuk kabul dari Allah. Anda sendiri tidak ngerti kamarnya Rasulullah yang ditempati dengan Aisyah itu berapa meter. Ayo, sing roh sapa? Pinten, Pak? Karena seluruh tas sampean lha ya apa gak tersinggung Kanjeng Nabi? Kon niku sembahyang bolak-balik nyebut jenengku, kamarku gak roh. Kon saenakmu dhewe gawe omah. Aku iki abis pinten, Mas? 89, teman. Sumbere apa? Sampai kendur soalnya liane ya gak roh apa-apa. Gak apa-apa rek guyon ya. Kamar yang sekarang sudah dihilangkan karena Arab Saudi ini disetir oleh Israel, Inggris dan Amerika sehingga membuat cara berpikir dan mindset yang menghancurkan kebudayaan, situs-situs dan sejarah Islam sendiri dihancurkan di Arab Saudi. Sampai sekarang puncaknya membuat plan B karena Arab Spring gagal, mereka bikin ISIS dan seterusnya. Dan ISIS tidak laku di sini mergondek ini ongkep. ISIS ya apa ongkepnya kayak gini ada nih isas-isis-isas-isis, gak payu kayak gini. Ini ya. Ngomong apa aku mau tutup Jawa Timur ini. Kamarnya Rasulullah itu semacam tempat kos di pinggir Masjid Nabawi sebelum diperluas seperti sekarang. Di situ ada kamarnya Rasulullah, kamarnya Ali dengan Siti Fatimah, dan ada kamar umum. Itu masing-masing yang punya Rasulullah luasnya panjangnya 8 meter pas, lebarnya 6,2. Lebih sempit dari kamar mandi kita. Jadi saya setiap kali masuk kamar mandi minta maaf dulu ya Rasulullah, ngapunten nggih. Ombo kamar kula jeding kula niru sepunten nggih. Sampeyan salah urip jaman biyen kula sakniki niki. Jadi saya minta maaf dulu, makanya Anda kalau berdoa sama Allah itu Allah sering ketawa. Kon niku pas oleh proyek gak eling aku. Bareng kangelan kon mempraktekkan proyekmu eling aku, ndungo nang aku. Gusti Allah lapo kate ngabul-ngabul nang dapurmu. Wong kon biyen gak bismillah sik kok. Ngono Gusti Allah jane omongane kaya aku ngene iku asline. Mak kon gak krungu ae. Kon gak krungu, rumangsamu Gusti Allah feodal priayi ndak. Allah itu apa adanya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Biasa Allah tidak kasar, tidak halus, ya gitu itu. Ya gitu itu. Irunge wong Indonesia gak pesek, gak mancung, ya ngono iku irung, ya ngono iku. Aja adek ngomong pesek ta mancung, gak. Ya ngono iku. Sing gak rai kon iku minder mergo kon duwe konsep nek ngono iku mancung, salahmu dhewe. Urip ya ngono iku pedhos iki gak cilik dibanding kebo. Gak pedhos ya sakunu, kebo iku sakunu. Aja dibanding-banding sing gak rai kon susah iku mergo kok banding-bandingno mangan tempe, atine mangkel karo tempe. Bayangno daging lak ngono ah. Nggih tambaten? Nggih tambaten? Daya iku oleh proyek cilik-cilikan mangkel karo sing hambalang-hambalang. Lak ngono sih, sing garai urip susah niku lak mergo sampean tidak apa adanya terhadap yang ada. Tapi iki nek tak terusno larang meneh. Gak usah satu konsumsi lagu. Ini bapak-bapak sekalian saya perkenalkan Niki Kanjeng dari Jogja, pimpinannya Mas Nevi Budianto, guru SMP Negeri 6 Yogyakarta dan lain-lain. Ini rata-rata dari Jogja semua. Yang bikin gamelan ini Mas Saryanto sama Mas Kugianto. Ini vokalis macam-macam. Kalau yang Mbak Yuli dari Jombang, asli nanti Yul Wutu Mojo Agung. Ojo Mojo Agung pula kecamatan ini kan laro dong ngulon dedek sih kan. Eh? Oh Tejo ngaku Mojo Agung kan iku yan. Kayak aku ini mentura duduk Jombang rek. Nek Mbak Nia Sasap Berangkal kecamatan ini Mbak nge? Sasap Berangkal nge? Nek Mbak Novia kalau pakai aslinya pun di Mbak Novia sampean sakit cara Jawi. Saya mboten. Mboten sakit? Mboten sakit. Alah sing alah wong asline Banyumas kok. Kepriben kiai. Jangan ya, bajunya udah bagus banget ini masa ngomongnya gitu. Piye coba? Enggak ya? Ayo toh ah. Gaya nih. Ora lah, ora lah. Ya ya pal begitu ngomong. Kepriben kiai, kok blanco ayune ilang kabeh. Tapi dasar bojo tak turokno ngono ae wis ora kok repot. Repot wis ngono ae wis. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda orang di Kepulauan Nusantara, Anda harus yakin. Mungkin waktunya tidak terlalu cepat, tapi tidak ada bangsa di seluruh dunia yang memiliki keluasan, kekayaan, kedewasaan, ketangguhan yang kelak betul-betul akan menjadi rujukan dari seluruh bangsa di muka bumi. Wes, tak kayak contoh musik EG Kanjeng. Ya, ini musik gak jelas, jazz duduk, keroncong duduk, tapi keroncong yoyo, jazz yoyo. Kita festival jazz di Itali, festival country di Itali. Kita Arab klasik di Mesir, 5 provinsi. Kemarin kita buka Indonesian Jazz Festival, ya Kanjeng yang membuka. Padahal potongannya lah, guru ngaji di kampung toh. Tapi nak main jazz lumayan, merem bisa. Lho ya apa? Sapa gak bingung lho? Kok iso ya meremu ngene arek-arek? Lho, kan niku. Ono jine dhewe-dhewe arek-arek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu nomor dari Alexandria. Jadi di sana ada seorang yang pada usianya yang ke-64 buta matanya, dan dia kemudian menghabiskan sisa hidupnya itu dengan menulis syair-syair untuk mencintai, menyatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu, Sayyidiyah Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam.